السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini khatib mewasiatkan kepada dirinya dan kepada hadirin sebagaimana apa yang Allah perintahkan pada khutbatul hajah, untuk kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian hadis memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis irbat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan: usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah, dengarkan dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan: ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di dalam sekian dalil yang menunjukkan kepada kita pentingnya takwa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini khatib mewasiatkan untuk dirinya dan kepada hadirin untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak, yang di mana ketika kita ingin menghitung nikmat tersebut, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib bagi kita semua untuk senantiasa bertakwa dan terus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qalam menceritakan bagaimana adab dan akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seraya Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Di antara hikmahnya agar kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena telah ada sebagaimana Allah firmankan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Kita diperintahkan untuk mencontoh, untuk mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara akhlak dan adab yang diperintahkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertera di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Tundukkan wahai Muhammad, tundukkan dirimu kepada siapa yang engkau ikuti dari ahlul iman. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah makna daripada ayat ini, qala waqfid bilini janibik, yaitu dengan menundukkan dirimu, waludh khitabika, dan melembutkan tutur katamu kepada mereka, wa tawaddudika wa tahabbubika ilaihim, serta kasih sayangmu kepada manusia, wa husnu khuluqika, dan baiknya akhlakmu wahai Muhammad, wal ihsan attam bihim, dan perbuatan baik kepada manusia secara sempurna. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, akhlak tersebut bisa dikatakan dengan istilah at-tawadhu, merendahkan diri. Definisi daripada at-tawadhu dikatakan oleh Imam Fairuz Abadi di dalam kamusnya, beliau menyatakan at-tawadhu secara bahasa ialah at-tadhallul wa at-takhashu', seseorang menundukkan, merendahkan dirinya. Tawadhu' ar-rajulu idza tadhallala wa takhasha'a, seseorang dikatakan bertawadhu ketika dia menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Adapun definisi tawadhu secara istilah syariat dijelaskan oleh para ulama ialah tarkut tara'us, seseorang meninggalkan sikap ingin dianggap sebagai pemimpin. Seseorang meninggalkan sikap ingin dibilang sebagai penguasa. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama, kemudian di sana dikatakan wa idharul khumul, tidak cukup keinginan tadi, namun dibarengi dengan dirinya menampakkan bahwasanya dirinya lemah, dirinya menampakkan bahwasanya dirinya belum pantas, menampakkan bahwa di sana ada orang lain yang lebih berhak untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Karohiyatu ta'zim. Dia membenci dirinya dianggap sebagai orang yang besar. Dia membenci dianggap sebagai orang yang mulia. Ini adalah tujuannya. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama di antara definisinya, maka waziyadah fil ikram, ditambahkan dari yang telah lalu, dia menghormati orang lain. Barangkali ada yang lebih pantas daripada saya, barangkali fulan lebih mulia, lebih faham, lebih hafal, lebih demikian dan demikian, menghormati selainnya. Wa an yatajannaba, kemudian dia menghindarkan dirinya, al-mubahat bima fihi min fadha'ilin, berbangga-bangga atau melakukan amalan dengan tanpa ikhlas, berbangga-bangga dengan amalan yang terdapat keutamaan, baik itu talabul ilm, baik itu qiraatul Quran, baik itu amalan jama'i, kerja bakti dan seterusnya. Dia menghindari berbangga-bangga, dia menghindari berlomba-lomba yang tidak sehat. Artinya dia dituntut untuk beramal ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan di antara definisinya, dia juga menghindarkan dirinya dari mufakhara bil jahi wal mal, berbangga-bangga atas kedudukan yang diberikan kepadanya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya adalah yang paling pintar, merasa dirinya adalah orang yang paling alim. Abadan. Kemudian berbangga-bangga mufakhara bil mal, merasa dirinya adalah orang yang paling kaya, merasa dirinya adalah orang yang paling mampu untuk membeli sesuatu. Menghindarkan dari itu semua. Dilanjutkan wa an yataharraza, dia menghindarkan dirinya pula dari i'jab wal kibr, merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, dan menghindarkan dirinya dari takabbur, karena takabbur ini adalah merupakan dosa besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui definisi daripada tawadhu. Tentunya Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Furqan memuji mereka-mereka para mutawadhi'un, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan adab tawadhu. Allah menyatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, ibadur rahman, dengan sebutan itu, dengan sebutan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini haunan, dikatakan para ulama bisakinati wal wiqar almutawadhi'ina ghair ashirina wala mari'ina wala mutakabbirin. Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi dengan pelan-pelan adalah mereka-mereka berjalan dengan tenang, berjalan dengan menghormati orang lain, dan mutawadhi di dalam jalannya, menendakkan dirinya, menundukkan dirinya dengan tidak merasa congkak, tidak merasa sombong, tidak merasa yang paling bisa. Inilah orang yang dipuji oleh Allah. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun, ketika diajak bicara oleh orang-orang jahil, tentunya dengan tujuan ya tidak, dengan tujuan untuk menjatuhkan, dengan tujuan untuk memusuhinya, qalu, mereka menyatakan salaman, keselamatan. Di antara tafsir para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan salaman yaitu seseorang selamat lisannya dari izn. Dia tidak melakukan atau tidak mengucapkan ucapan yang menyebabkan dirinya berdosa. Dia tidak mengucapkan ucapan yang menyebabkan perkaranya semakin runyam. Inilah sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pun Nabi kita alaihi salatu wassalam juga diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada ahlul iman, kepada ibadullah, untuk mereka bertawadhu. Dijelaskan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadhu, untuk kalian berpegang dengan adab, berpegang dengan akhlak at-tawadhu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Ini diantara ilahnya. Sehingga manusia tidak merasa bangga diri atas yang lainnya. Mereka dididik oleh Islam di dalam amalan-amalan mereka untuk senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa bangga antara seseorang satu dengan yang lainnya. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga seseorang tidak mendzalimi yang lain. Maka mereka diperintahkan untuk senantiasa bertawadhu. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan fadilah daripada tawadhu itu sendiri. Dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda. Nabi kita bersabda, "Inna Allah ma tawadha lillah, ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisinya. Maka ini di antara fadilah daripada akhlak tawadhu itu sendiri. Ikhwatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah ketika bertemu dengan anak-anak kecil, Rasulullah bermain-main dengan mereka. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menyatakan, laisa minna, bukan bagian dari kami, man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi orang kecil, orang-orang anak kecil daripada kami. Walam yuwakir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih besar daripada kami. Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan demikian. Ini adalah diantara bentuk tawadhu, kita menghormati yang lebih kecil atau menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua dari kita. Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Raudhatul Uqala, beliau menukilkan satu syair. Maksudnya beliau menyatakan, la tamshi fawqal ardi illa tawadhu'a. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan tawadhu. Kenapa? Dilanjutkan oleh Ibn Hibban, fakam tahtaha qaumun hum minka arfa'u. Berapa banyak kaum yang ada di bawah bumi, artinya yang telah mati mendahului kita, dikubur di dalam bumi, mereka lebih tinggi derajatnya daripada kita. Di sana ada para anbiya, di sana ada para sahabat, di sana ada para tabi'in dan orang-orang soleh yang mendahului kita. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada kita. Lantas untuk apa kita bersikap sombong? Untuk apa kita merasa bangga terhadap diri kita? Mereka telah wafat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dengan tawadhu, dengan kemuliaan. Maka hakikat dari kemuliaan dengan tawadhu. Kemudian dilanjutkan oleh Ibn Hibban, fa in kunta fi 'izzin wa khairin wa man'atin, jika engkau tahu bahwasanya dirimu berada pada kemuliaan, berada pada derajat yang tinggi, berada pada kebaikan, fakam mata, berapa banyak orang yang telah mati, ya, orang yang telah mati yang mendahului kita, hum minka amna'u, mereka lebih kaya daripadamu, mereka mempunyai kenikmatan yang lebih daripadamu. Maka dari sini kita sadar bahwasanya tidak pantas kita untuk bersikap sombong dan tidak bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. إخوة الإيمان, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah lalu kita ketahui tentang adab dan akhlak yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad pun juga kepada kita. Karena al-ibrah bi'umumil lafz, pelajaran yang kita ambil umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab. Kemudian ikhwatal iman azzani wa azzakumullah, generasi keemasan di antara manusia, generasi salaf, mereka juga memberikan motivasi agar kita senantiasa berada di atas tawadhu. Di antara mereka adalah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menyatakan, innakum latughfalun, sesungguhnya kalian lalai, kata Aisyah radhiyallahu anha. Afdalul ibadah at-tawadhu, sesungguhnya kalian lalai, karena sesungguhnya ibadah yang paling afdal adalah tawadhu, sikap merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Ini adalah Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia, pun juga menyatakan, beliau menyatakan, la yablughu 'abdun dharal iman hatta yakunu at-tawadhu ahabbu ilaihi minasyaraf. Seseorang tidak akan sampai derajat keimanan yang tertinggi sampai tawadhu lebih dia cintai, sampai tawadhu lebih dia utamakan dibandingkan kemuliaan yang dia dapat. Mu'adz bin Jabal sebaik-baik manusia. Bahkan Al-Imam Ibrahim bin Syaiban rahimahullah, beliau menyatakan asy-syaraf fit tawadhu, kemuliaan itu ada pada sikap rendah diri, ada pada tawadhu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, al-izz bit taqwa, kemuliaan pun juga ada pada ketakwaan seseorang. Tingkat tertinggi daripada kemuliaan adalah dengan dia bertakwa kepada Allah. Wal hurriyatu fil qana'ah, dan kebebasan seseorang itu ada pada keridhaan dirinya atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Masing-masing seseorang mengetahui kadar dirinya, artinya tidak pantas dia untuk bersikap sombong. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di sana ada sebab-sebab syar'i. Di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan sifat tawadhu tadi, di antaranya menjunjung tinggi ketakwaan kepada Allah. Karena kita telah ketahui bahwasanya kemuliaan itu ada pada ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian dengan dia berta'ammul, dengan dia merenungkan bahwasanya kesombongan ini adalah dosa besar, tidak pantas para muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bersikap dan berakhlak takabur, berakhlak sombong, tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Kemudian di antara sebabnya, ya, sebab-sebab syar'i yang mendatangkan at-tawadhu, seseorang hendaklah bersikap kepada manusia, ya, dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh manusia. Ketika kita ingin diperlakukan dengan perlakuan yang baik, maka demikian perlakukan manusia. Ini akan mendatangkan sifat tawadhu. Ini adalah beberapa sebab yang akan mendatangkan sifat tawadhu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa contoh, ya, tawadhu, di antaranya seseorang bertawadhu dengan dirinya. Dirinya sadar bahwasanya dirinya adalah orang yang lemah. Dirinya sadar bahwasanya seseorang ini fuqara'u ilallah, maka tidak pantas baginya untuk bersikap sombong. Kemudian di antara contoh yang lain, tawadhu'nya kepada manusia. Hendaklah dia sadar bagaimana manusia tidak akan pernah ridha dengan orang-orang yang mengagungkan dirinya. Abadan, manusia membenci orang yang membanggakan dirinya, apalagi sampai merendahkan orang lain. Dia akan menjadi musuh masyarakat. Ini diantara contoh tawadhu kepada manusia. Begitu juga di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, para tullabul ilm, para santri, orang yang belajar ilmu pun dituntut untuk bertawadhu, merasa dirinya sangat-sangat butuh kepada ilmu. Dengan demikian dia akan menjadi khadim lil ilm, dia akan menjadi pembantunya ilmu apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Contoh lain, misalnya mengambilkan kitab untuk dirinya atau untuk orang lain, untuk gurunya atau untuk orang lain. Ini diantara contoh. Dia menjadi pembantu ilmu, apapun jenisnya. Ini adalah diantara sikap tawadhu. Maka dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk itu. di dalam menuntut ilmu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sana tentunya sikap tawadhu ini akan mendatangkan dampak di dalam kehidupan seorang muslim. Di antara dampaknya yang tertinggi telah lalu kita ketahui, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah akan mengangkat derajat seseorang yang bertawadhu. Kemudian di antara dampak yang lain yang akan berdampak, yaitu dirinya akan sadar bahwasanya tawadhu ini adalah ketakwaan kepada Allah. Tentunya dengan itu dia akan tunduk kepada al-haq. Apapun yang datang daripada kebenaran, dia akan katakan sami'na wa ata'na. Tidak ada kata oh bukan begitu. Ya. Ketika ada dalil, dia akan mudah tunduk dengan dalil. Ini di antara dampak tawadhu. Kemudian di antara dampak tawadhu, cukup bagi mereka-mereka yang bertawadhu untuk dicintai oleh manusia. Karena sebaliknya i'jabul mar' bi nafsihi, seseorang yang merasa bangga dengan dirinya akan dibenci oleh masyarakat. Kemudian di antara dampak yang lain, bahwasanya di dalam sikap tawadhu ini terdapat maslahat dunia dan akhirat. Dan juga sekaligus dia akan menghilangkan perpecahan di antara kaum muslimin. Akan hilang perpecahan tadi. Permusuhan-permusuhan yang ada akan hilang. Kemudian yang terakhir, di antara dampak daripada sifat tawadhu, seseorang akan merasa tenang. Dia tidak akan dikejar dengan berbangga-bangga. Seseorang melakukan apapun terserah, dirinya akan tetap melakukan lillah wa fillah. Dia akan merasa tenang. Tidak akan capek di dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.